yakinkan diri, hanya kau yang dapat ubah keadaan hidupmu. Karena hidup itu indah, dan waktu tak bisa kau putar kembali. Kau telah lahir untuk bahagia, ubahlah keterburukan yang engkau sesali. Bangkit dan bangunlah jengkau memejang kau dengan unggulmu. Di sini ku coba meyakinkan hatimu, tidak terjadi berkat doa tulus yang dapat merubah takdirmu. Kau harus sadari bahwa hidup tak selamanya seperti inginmu. Dan yakinkan diri, hanya kau yang dapat ubah keadaan hidupmu. Karena hidup itu indah, dan waktu tak bisa kau putar kembali. Kau telah lahir untuk bahagia, ubahlah keterburukan yang engkau sesali. Bangkit dan bangunlah jengkau memejang kau dengan unggulmu. Kau bisa seperti apa yang selama ini kau impikan. Kau takkan sehancur apa yang selama